Mitra Bisnis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, munculnya sejumlah undang-undang yang tumpang tindih disebabkan karena kegenitan para menteri. Mereka ingin sekali mengubah atau membuat undang-undang saat menjabat sebagai menteri demi membuktikan eksistensinya. Bahkan, kata Mahfud, ada sejumlah menteri yang cemas karena beranggapan bila tidak membuat undang-undang atau rancangan undang-undang, maka dia seakan-akan dicap sebagai menteri yang tidak bekerja. Kondisi ini diperparah dengan kualitas legislasi anggota DPR, sehingga akhirnya banyak gugatan judicial review yang masuk ke MK. Malah selama berdiri, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan 58 undang-undang yang pasal-pasalnya banyak bertentangan dan penuh dengan kompromi politik. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Gusti Randa. Mas Gusti, bagaimana komentar Anda? Komentar saya begini ya, Pak Mahfud kan juga bekas orang DPR ya. Sebetulnya Pak Mahfud tahu persis bagaimana undang-undang itu akhirnya gol ya. Jadi menurut saya itu ada dua hal. Pertama ya boleh-boleh saja lah statementnya Pak Mahfud mengatakan menteri-menteri genit membuat undang-undang. Tetapi ya tidak menjadi rahasia umum bahwa undang-undang itu dibuat selalu banyak sponsor-sponsor, selalu banyak titipan-titipan pasal per pasal dari menteri sebelumnya. Sehingga undang-undang yang terjadi biasanya memang setiap ganti menteri harus ditinjau kembali. Nah, inilah persoalannya. Sebetulnya Pak Mahfud sebagai mantan orang yang pernah di DPR dan juga pernah di Badan Legislasi, tahu persis itu bagaimana pembuatan undang-undang. Jadi selalu bermasalah dong? Kita bisa melihat bahwa undang-undang yang dibuat pasca reformasi ya, pasca reformasi memang selalu undang-undang yang tidak sempurna dia. Karena banyak titipan-titipan pasal per pasal. Nah, sehingga ketika menteri ini ingin berbuat baik, ya tentu karena dia tahu mungkin sebelumnya undang-undang ini karena banyak titipan ingin dia rubah, tetapi mungkin tidak mampu juga. Karena menurut saya membuat undang-undang dengan keterbatasan ilmu perundang-undangan itu sendiri, anggota-anggota dewan, juga mungkin para staf menteri, sehingga menghasilkan undang-undang yang tidak sempurna. Nah itu ya, jadi jangan kita bicara bagaimana akibatnya, tapi bagaimana awalnya pembentukan undang-undang itu di negeri kita ini, itu. Makanya sekarang banyak yang mengajukan gugatan ke MK ya Mas? Sekarang akhirnya MK kebanjiran yang namanya judicial review. Saya pikir ya itu kadang tugasnya dari MK ya harus diterima. Semakin banyak undang-undang yang diminta judicial review artinya semakin banyak undang-undang yang tidak sempurna. Nah inilah berapa kali saya katakan dalam bentuk yang lain. Saya kok menjadi pesimis dengan sistem pemilu kita, ya, dengan adanya pemilu itu suara terbanyak, langsung dipilih oleh rakyat, akhirnya bobot parlemen kita selaku legislator itu bobotnya jadi berkurang. Kenapa? Karena tidak semua anggota DPR itu mengerti perundang-undangan. Padahal salah satu tupoksinya anggota DPR adalah membuat undang-undang. Karena bisa jadi yang suara terbanyak itu orang yang tidak mengerti apa itu legislasi. Nah, ini harus ditimbang juga. Kalau sekarang kita masih mempertahankan sistem pemilu legislatif seperti ini, maka jangan diharapkan akan lahir undang-undang yang begitu sempurna. Demikian Gusti Randa dan saya Rizal Andika.